Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan kita masih berada di bab tentang fitnah harta. Selanjutnya kita akan membaca subbab tentang inti kaya. Inti kaya adalah qanaah. Qanaah artinya nerimo ing pandum, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menikmatinya secara maksimal sehingga menghadirkan suasana batin bahwa yang kita miliki adalah nikmat yang terbaik. Ada beberapa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya meminta al-ghina, kekayaan. Di antaranya adalah beliau memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk. Wattuqa, ketakwaan. Wal afaf, dan penjagaan jiwa, penjagaan diri dari tindakan yang tercela, yang bisa merusak kehormatan. Baik dengan cara tidak meminta-minta, atau menjaga kehormatan dengan cara tidak melakukan tindakan yang tercela berkaitan dengan syahwat. Wal-ghina, dan kekayaan. Makna beliau meminta kekayaan dalam hadis di atas, bukanlah kekayaan dalam bentuk harta. Karena Nabi SAW tidak meminta kepada Allah agar beliau dijadikan sebagai orang yang kaya dalam masalah harta. Namun yang beliau minta dalam hadis di atas adalah minta kecukupan batin, yaitu sikap qanaah, menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Sebagaimana ditafsirkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina 'an kathratil 'arad. Laisal ghina 'an kathratil 'arad." Walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenarnya bukanlah kaya dalam arti memiliki banyak harta, tapi kaya yang sebenarnya adalah ghinan nafs, kaya jiwanya. Dan orang ketika jiwanya kaya, maka dia tidak membutuhkan yang lain, tidak berharap untuk mendapatkan harta yang lain, harta orang lain. Sehingga dia mencukupkan diri dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketenangan batin dan kebahagiaan ketika seseorang memiliki perasaan selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Sehingga ada orang lain yang punya harta, dia tidak iri untuk mendapatkan harta itu. Ada orang yang lebih sukses, dia tidak kemudian merasa hasad dan iri dengan orang itu. Apalagi ada keinginan untuk merampas harta orang itu dari pemiliknya. Atau minta jatah, atau minta bagian. Hidupnya adalah hidup yang tenang. Adanya seperti ini kita nikmati. Sehingga dia akan selalu berusaha untuk menghadirkan perasaan bahwa nikmat Allah apapun yang dia miliki adalah nikmat terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima ata." Sungguh beruntung qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang cukup. cukup untuk dirinya, cukup untuk keluarganya, sehingga dia tidak perlu meminta-minta. Wa qanna'ahu Allahu bima ataah, dan Allah memberikan rasa qanaah kepadanya, bima atahu, sebagaimana atau sesuai dengan apa yang dia berikan kepadanya. Dia memiliki rasa qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga dia menjadi orang yang lebih santai, tidak terlalu menggebu-gebu dalam mencari dunia, tidak terlalu semangat ya, tamak dalam mencari harta, dia santai. Itulah orang yang qanaah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan bahwa orang yang qanaah itu seperti raja. Kenapa disebut seperti raja? Karena sebagaimana raja yang dia serba memiliki. Ini punya, ini punya, ini punya. Dia serba berkecukupan. Sehingga saat dia memiliki qanaah, maka dia sendiri juga, orang itu juga merasa berkecukupan. Karena dia merasa paling kaya. Dia tidak mengharapkan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Dan itulah orang yang qanaah. Dalam syairnya Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kalian memiliki hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama saja. Insyaallah. Dan ini butuh latihan jamaah. Berlatih untuk memiliki sifat qanaah dengan cara berusaha menghadirkan perasaan bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, itulah nikmat yang terbaik. Nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang dia kepada hambanya, sehingga dia tidak akan kemudian merasa hasad atau iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, bahkan dia layaknya sebagaimana seorang raja. Dia merasa paling kaya. Merasa paling kaya. Tidak mengharapkan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Itulah orang yang punya sifat qanaah. Baik. Sehingga betapa bahagianya orang yang semacam ini. Sehingga dia tidak, hatinya tidak bergantung dengan harta orang lain. Hatinya tidak kemudian jelalatan kemana-mana. Berharap ini, berharap ini, berharap ini. Padahal dia tidak memilikinya. Selanjutnya kita akan beralih kepada judul berikutnya. Bahwa sumber terbesar kesusahan yang terjadi pada diri para hamba adalah karena penyakit hasad. Dan ini sangat bertentangan dengan sikap qanaah tadi. Makanya sebagaimana qanaah bisa menenangkan hamba, menenangkan batinnya sehingga dia tidak terlalu mengejar dunia berlebihan. Sebaliknya sikap hasad akan menyebabkan hamba itu selalu merasa susah dan susah. Karena satu jenis perasaan ini manusia tidak bisa dengan nyaman menikmati kenikmatan yang dia miliki. Bagaimana dia bisa merasa nyaman untuk menikmati kenikmatan dia? Menikmati rizki yang Allah berikan kepadanya. Sementara hatinya selalu punya keinginan ingin itu, ingin itu, ingin itu. Hatinya selalu dihantui dengan perasaan ingin memiliki apapun yang ada di tangan orang lain. Sehingga dia lupa dengan apa yang dia miliki. Untuk itulah bagian dari kenikmatan surga, Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa hasad dalam hati mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Kami lenyapkan rasa dendam dan kebencian. Dan termasuk diantaranya adalah hasad kepada orang lain. إِخْوَانًا, sehingga mereka, para penduduk surga itu bersaudara, ala sururim mutaqabilin, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa bagian dari kenikmatan penduduk surga, semua penduduk surga itu saling akrab, saling bersaudara, saling kadang bercengkrama, berhadap-hadapan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa kebencian, mencabut rasa dengki, rasa iri yang ada pada diri penduduk surga. Dan itu Masya Allah kehidupan yang sangat nyaman. Kita bisa bayangkan, pada saat kita misalnya memiliki kekayaan, rumahnya mewah, tapi kita punya banyak masalah. Di kantor punya musuh, di pasar punya musuh, di kampung bermusuhan dengan tetangganya. Di mana lagi? Di keluarganya juga dia punya musuh. Sehingga hidupnya selalu diwarnai punya musuh, orang-orang yang tidak akur dengan dia. Apa yang terjadi? Orang ini akan merasa sangat tidak nyaman. Mau kesini ketemu musuhnya, mau kesini ketemu musuhnya. Padahal orang kalau punya musuh, itu hidupnya nggak bakalan tenang. Dia akan selalu dihantui dengan perasaan apa? Dia akan selalu dihantui dengan perasaan kebencian, ya, gak nyaman, dan seterusnya. Makanya, jangankan ketemu orangnya. Ya, jangankan ketemu orangnya. Kalau ada orang yang kita benci dalam satu masjid, misalnya si A kita benci. Jadi kita benci sekali sama si A. Dan bermusuhan dengan si A. Kemudian si A termasuk jamaah satu masjid dengan kita. Apa yang akan terjadi? Jangankan lihat si A. Lihat sandalnya si A saja kita itu sudah jengkel. Lihat motornya si A kita itu sudah jengkel. Kenapa? Karena kita bermusuhan dengan si A. Orang kalau bermusuhan, jangankan lihat orangnya. Lihat barangnya saja kadang benci kita. Makanya kok sampai misalnya dia ketinggalan tas. Lalu kita melihat dia ketinggalan tas. Maka mungkin akan kita biarkan. Udah biarkan aja. Biar ditemu orang hilang sekalian. Karena kita punya kebencian. Sehingga penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan karakter itu, sifat itu. Bahkan ini adalah kunci terbesar. Ahli surga bisa menikmati surga. Allah Ta'ala jadikan mereka sehati. Tidak ada dengki dan iri. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walikulli wahidin minhum zaujatan yura mukhusuqihima min wara'il lahmi minal husni lakhtilafa bainahum wa la tabaghuda qulubuhum qalbun wahid." Yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Baik, jadikan hadis ini sebagai penyemangat, ya, untuk bisa mendapatkan surga. Masing-masing di antara penduduk surga memiliki dua istri. Sumsum tulang betisnya kelihatan di balik dagingnya. Karena saking cantiknya itu bidadari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ikhtilafa bainahum wa la tabaghuda." Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada permusuhan di antara mereka. Sehingga tidak ada lagi suasana ketegangan, ketegangan politik, ketegangan kelompok, ketegangan enggak ada. Qulubuhum qalbun wahid. Hati mereka sama, satu. Mereka sehati. Yusabbihuna Allah bukrata wa asiya. Dan mereka selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, selalu bertasbih pagi dan sore. Masya Allah. Mereka sehati itu gambarannya gimana, Pak? Yang gembira di sana, yang di sini ikut gembira. Kalau sudah sehati, mungkin enggak kira-kira punya rasa hasad. Coba Anda bisa bayangkan hubungan antara orang tua dengan anak. anaknya masya Allah sukses. SMA beasiswa, enggak usah bayar. Kemudian menang berbagai macam olimpiade. Lulusan dengan nilai tertinggi saat ujian akhir. Masuk di kuliah luar negeri. Dari S1 sampai S3, bahkan sampai postdoc. Sehingga dia sukses dari sisi karir belajar. Kemudian keterima kerja, misalnya, ngajar di sebuah universitas yang sangat ternama. Punya proyek, gajinya banyak. Orang tuanya buruh tani. Orang tuanya buruh tani. Kira-kira orang tuanya ngiri nggak kepada anaknya? Iri atau tidak? Nggak ada, kita jumpai orang tua yang iri kepada anaknya. Sehingga orang tua merasa bahagia ketika melihat anaknya bahagia. Sebaliknya orang tua merasa sedih ketika melihat anaknya sedih. Qulubuhum wahid, hati mereka sama. Mereka adalah manusia sehati. Sehingga bahagia di sini dia turut bahagia. Bahagia di sana, di sini turut bahagia. Dan begitu seterusnya. Itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penduduk surga. Disebabkan karena mereka sehati, sehingga mereka tidak saling hasad. Kita coba lihat penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, وَمَا طَابَ عَيْشُ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا حِينَ نُزِعَ الْحَسَدُ وَالْغِلُّ مِنْ سُدُورِهِمْ وَلَوْلَا أَنَّهُ نُزِعَ تَحَاسَدُ وَتَنْغَصُ عَيْشُهُمْ. Dan di antara kehidupan penduduk surga yang tidak terasa nikmat. Kehidupan penduduk surga tidak akan terasa nikmat. Illa hina nuzi al-hasad wal-ghillu min sudurihim. Kecuali ketika Allah cabut perasaan hasad dan kebencian dari diri mereka. Andai sifat ini tidak dibersihkan, maka mereka akan saling hasad. Dan kehidupan mereka akan tertekan. Ya. Sehingga, andaikan hasad itu tetap ada dalam hati para penduduk surga, ya, mereka akan masih bermusuhan. Dan kalau bermusuhan, gimana bisa menikmati kenikmatan yang dimiliki, sementara dia bermusuhan. Mengingat ini adalah penyakit batin yang sulit untuk disembuhkan, hasad bisa dialami oleh semua orang. Dan biasanya hasad itu linear. Linear itu gimana, Pak? Searah ya. Artinya begini. Umumnya yang namanya muslim itu hasadnya kepada muslim. Kalau sama orang kafir biasanya nggak hasad. Biasanya ya, meskipun ada mungkin 1-2 kasus. Sehingga muslim lihat orang kafir kaya, santai saja dia. Dia nggak punya perasaan hasad. Yang kedua, hasad itu biasanya satu profesi, linear, satu profesi. Sehingga, misalnya guru hasadnya pada guru. Ustadz juga hasadnya dengan ustadz. Apalagi misalnya. Profesi A hasadnya nanti yang seprofesi dengan dia. Dokter hasadnya dengan dokter. Sehingga biasanya linear. Kalau sudah lintas profesi, biasanya tidak ada hasad. Dan kita perlu paham bahwasanya penyakit ini bisa saja dialami oleh semua orang. Nah, salah satu di antara cara yang bisa kita lakukan untuk melawan hasad adalah dengan mendoakan kebaikan, orang yang menjadi sasaran hasadnya. Sehingga misalnya si A hasad kepada si B. Maka untuk menghilangkan perasaan itu, si A doakan si B. Ya, biasanya akan merasa berat. Misalnya dengan membaca doa, Allahumma zidlahu fadla wa'tini khairam minhu. Ya Allah, tambahkanlah karunia untuknya. Dan berikanlah aku yang lebih baik dibandingkan dirinya. Nah, masya Allah. Mungkin kita tidak akan kuat ya. Sehingga misalnya ada orang yang hasad. Atau si A hasad kepada si B. Si A hasad kepada si B. Biasanya yang diharapkan orang yang hasad itu apa? Pengen agar hartanya si B itu hilang. Rusak, binasa. Biasanya. Sehingga diajarkan oleh para ulama, lakukan kebalikannya. Kalau kamu hasad kepada si B, dalam hatimu punya niat ingin membinasakan si B, sekarang berdoa kepada Allah. Agar kamu, atau berdoa kepada Allah, minta agar Allah Ta'ala memberikan kebaikan bagi si B. Ya mungkin tidak kuat. Wah, ini bertentangan dengan naluri kita. Pinginnya kita kan bertentangan dengan apa? Hawa nafsu kita. Pinginnya kita itu hartanya binasa. Kok ini malah didoakan kebaikan? Baik. Ada dua hal yang perlu kita bedakan di sini ya. Ada hasad, ada ghibtah. Masuk? Nah, alhamdulillah. Jadi, berkeinginan untuk mendapatkan harta orang lain. Ada hasad, ini ada dua hal. Hasad ada dua ya. Ada hasad itu sendiri, ada ghibtah. Apa itu hasad? Hasad adalah keinginan agar orang yang menjadi sasaran hasad itu dibinasakan. Harapan agar harta sasaran hasad itu hancur. Harapan agar harta sasaran hasad itu hancur. Sehingga dia gak dapat nikmat, gak apa-apa. Yang penting saya sama dia sama-sama gak dapat nikmat. Maka dia merasa berat kalau ada orang yang dapat nikmat. Itulah hasad. Dan ini hasadnya iblis. Ini hasadnya iblis. Sehingga kita perhatikan. Orang yang hasad itu bukan bagaimana agar dia bisa naik tingkatan menjadi lebih baik sehingga sama seperti sasaran hasad. Misalnya ya, si A hasad sama tetangganya. Wah, tetangganya ini kok sukses, usahanya bagus, sukses. Lalu penghasilannya besar. Sementara si A tidak memiliki itu. Nah, ketika si A itu hasad, maka yang ada dalam dirinya hanyalah perasaan. Gimana sih caranya biar hartanya orang ini, tetangga ini, hancur. Hartanya itu hilang. Sehingga kadang mungkin dia doakan semoga terjadi kebakaran. Semoga dia sakit-sakitan. Sehingga tidak bisa memanfaatkan hartanya, bahkan hartanya hanya habis dipakai untuk biaya pengobatan, dan seterusnya. Itu kalau kemudian dia hasad. Sehingga yang terjadi bukan bagaimana caranya saya sukses seperti tetangga saya. Bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan harta yang banyak sebagaimana tetangga saya. Bukan itu. Tapi yang diharapkan adalah bagaimana harta yang dimiliki orang ini bisa hilang. Hal yang sama kita jumpai pada kejadian antara iblis dengan Adam. Iblis itu hasad dengan Adam. Bagaimana bentuk hasadnya iblis? Di saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam. Setelah malaikat itu ada, setelah jin itu ada. Artinya Adam adalah generasi yang paling muda. Makhluk yang paling muda di antara malaikat dan jin. Dan iblis bagian dari jin. Maka kehadiran pendatang baru ini menyebabkan mereka semua merasa aneh, gitu ya. Makanya malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang yang merusak bumi ya, dengan cara bermaksiat, wa yasfikud dima dan menumpahkan darah, mereka saling berperang. Wa nahnu nusabbihu, dan kami selalu mensucikan namamu. Sehingga malaikat melihat pengalaman dari kondisi sebelumnya. Ketika bumi itu dihuni oleh jin. Ternyata mereka saling bertempur, mereka saling berperang, rebutan harta. Maka malaikat memahami, ini kalau diciptakan, paling kurang lebih juga seperti itu. Tapi apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu dibandingkan yang kalian tidak mengetahuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Dan itulah kelebihan Adam. Sehingga dia menjadi lebih berilmu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat dan termasuk di tengah mereka ada iblis untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk takrimah, sebagai bentuk memuliakan Adam yang dia lebih berilmu dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Iblis iri. Akhirnya apa? Dia pun enggak mau sujud dan dia menyatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Dia mengunggulkan dirinya dengan ciri fisik yang ada pada dirinya. Baik. Setelah itu iblis karena diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga lalu dia bersumpah. Apa sumpahnya? Tidak akan tinggal diam dan akan menghancurkan Adam dan anak keturunan Adam. Sehingga efek buruk dari sumpahnya iblis ternyata yang akan digoda oleh Allah, yang akan digoda oleh iblis, oleh setan bukan hanya sebatas Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang akan dijerumuskan ke dalam neraka, bukan cuma Adam alaihissalatu wassalam, namun seluruh anak keturunannya sebagai pengaruh dari hasadnya. Sehingga yang terjadi begini. Bukan iblis itu gimana caranya agar berilmu. Bukan agar dia berilmu sehingga nanti bisa naik kualitasnya sebagaimana Adam. Tapi yang dilakukan oleh iblis adalah gimana agar Adam itu binasa. Orang yang hasad juga seperti itu. Ketika dia hasad dengan tetangganya, kok dia lebih kaya daripada saya? Maka yang terjadi dalam hatinya adalah bukan bagaimana agar dia bisa ikut kaya sebagaimana dia. Tapi yang ada dalam hatinya adalah perasaan hasad. Dia benci, ya, dia hasad kepada orang itu. Sehingga dia berharap hartanya itu hilang. Itulah kehebatan bentuk kejahatan hasad. Kemudian ada ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu harapan, berharap agar memiliki kelebihan atau harta gitu aja yang dimiliki orang lain. Ini ghibtah. Dan ghibtah ini boleh tergantung dari niatnya. Kalau harapannya harapan yang mubah, maka hukumnya mubah. Kalau harapannya harapan yang baik, maka insya Allah dianjurkan. Dan sebaliknya. Misalnya ada orang yang kaya. Lalu kita berharap pingin kaya seperti dia. Ada orang yang punya mobil, kita belum punya. Lalu kita berharap semoga nanti punya mobil seperti dia. Dan begitu seterusnya. Sebatas berharap untuk memiliki harta atau kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Dan ini boleh. Tergantung dari niat. Nah untuk ghibtah, tadi kita sampaikan tergantung niat. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu hanya ada empat model manusia. Salah satunya adalah, wa'abdun lam yarzuqhullahu, wa'abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu mala. Ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu, ketakwaan kepada Allah, tapi dia enggak dikasih oleh Allah harta. Wa huwa shadiqun niyyah, dan dia niatnya jujur. Lalu dia mengatakan, andaikan saya punya harta sebagaimana si A, Pak Haji itu, maka saya akan niru Pak Haji dalam beramal. Sehingga gipto itu tergantung niat. Lalu kata Nabi SAW, fahuma biniyatihi faajruhuma sawa. Orang ini dengan niatnya, pahalanya sama. Ada gipto yang mubah, ada gipto yang wajib, ya. Atau gipto yang dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena ini untuk perkara kebaikan. Ada orang misalnya hafal Quran, lalu kita berharap semoga saya bisa hafal Quran seperti dia. Itu gipto yang dianjurkan. Sebaliknya ada yang sifatnya hanya mubah. Ini untuk perkara mubah. Ada yang dilarang. Yaitu ghibta untuk perkara yang haram. Misalnya seperti dalam hadis Abu Kabsyah Al-Anmari, Nabi SAW menyebutkan empat jenis kehidupan dunia itu, orang yang tinggal di dunia. Dan yang keempat adalah orang yang enggak dikasih ilmu oleh Allah dan juga enggak punya harta. Lalu dia berharap sebagaimana si A, dengan hartanya bisa maksiat. Akhirnya apa? Dia punya keinginan untuk berbuat maksiat. Jika punya harta. Itulah ghibta yang dilarang. Dan Nabi SAW menyebutkan, fahuma biniyatihi fawizruhuma sawa. Dengan niatnya dosa orang ini sama dengan dosa orang itu. Baik. Sehingga ghibta itu bukan hasad, ya. Meskipun dia mirip seperti hasad, makanya Nabi SAW mengatakan, la hasada, tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Maksudnya adalah tidak boleh ghibta. Ya. Berharap, tidak boleh, ialah hasada illa fitnatain, tidak boleh ghibta kecuali untuk dua orang. Jangan punya harapan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain kecuali dua orang. Pertama, orang yang dikasih harta oleh Allah dan dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, orang yang berilmu dan dia maksimalkan ilmunya untuk disebarkan kepada orang lain. Kalau selain itu sebaiknya jangan. Saya berharap bisa kaya seperti Pak Si A itu. Terus nanti ngapain? Saya mau beli rumah. Terus dibuat apa? Ya buat investasi. Misalnya. Ya gipto seperti ini tidak sampai hukumnya haram, tapi dia sifatnya hanya sebatas mubah. Dan jika sampai melalaikan kewajiban ibadah, maka jelas itu hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Ustaz, bagaimana caranya untuk terhindar dari hasad dan supaya kita tidak menimbulkan hasad orang lain pada kita? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari penyakit hasad? Caranya adalah tanamkan perasaan qanaah tadi, ya. Hadirkan suasana batin bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah kenikmatan yang terbaik yang Allah rizkikan, yang Allah berikan ke kita. Dan kalau orang sudah merasa ridha dengan pilihan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha dengannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, orang kalau sudah merasa ridha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya. Hadis ini meskipun konteksnya dalam masalah musibah. Inna Allah idza ahabbal 'abda ibtalahum. Inna Allah idza ahabbal 'abda ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukht. Kalau dia ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan kalau dia murka, dia marah, maka Allah akan marah dan murka kepadanya. Sehingga dengan meyakini bahwa qanaah itu bisa mengundang ridha Allah, maka sang hamba akan termotivasi untuk qanaah. Nrimo ing pandum, pemberian apapun dia yakini itu adalah yang terbaik. Ada yang pernah disampaikan oleh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW. Kalimat ini sudah pernah kita singgung sebelumnya ya. Manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Siapa yang pasrah, yang ridho terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, lam yatamanna syai'a, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Sehingga apa yang saat ini sudah ada, itu yang dia syukuri. Alhamdulillah, saya masih punya ini, saya masih ini. Tayyib. Kemudian, selain menghadirkan perasaan qanaah, maka kita juga berusaha untuk memerangi hasad itu sendiri. Dengan cara, siapapun manusia yang kita jadikan sebagai sasaran hasad, doakan agar dia mendapatkan tambahan. Terasa berat nggak? Sangat berat. Misalnya Anda hasad dengan si A. Karena kelebihan, apa misalnya hartanya. Oh, si A itu kok cepat sekali. Kemarin baru masuk kulkas, sekarang sudah beli mesin cuci, sekarang beli ini, beli ini, beli ini. Kadang kita komentar, kok cepat sekali, itu duitnya dari mana? Sampai akhirnya kadang orang yang tidak bertanggung jawab komentar. Paling-paling itu juga ngerawati tuyul. Wow, paling dia punya pesugihan. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Suudon semuanya. Dan suudonnya suudon besar. Akhirnya, kita luapkan kebencian kepada si A itu dengan cara suudon kepada si A. Lalu dijadikan sebagai bahan gerenengan dengan teman-teman. Ya. Saat ketemu, kemudian kita sampaikan, oh, si A itu kok cepat ya, paling-paling punya duyul itu ya. Akhirnya dia menggibah si A dengan tetangga-tetangganya yang lain. Dan dia merasa puas kalau bisa mencincang-cincang si A di majelis gibah. Dia akan merasa sangat puas. Baik. Nah, dalam kondisi ini, maka segera berdoa kepada Allah. Ya, kalau memang si A dikasih oleh Allah seperti itu, ya kita doakan. Allahumma zidlahu fadla. Ya Allah, tambahkanlah karunia untuk si A. Oh, berat sekali ya. Oh, saya berharap biar hartanya si A itu rusak. Biar hartanya si A hancur. Kok ini malah berdoa kepada Allah agar Allah tambahkan harta untuk si A. Berat rasanya. Tapi kalau itu dipaksa, itu bisa melawan hasad yang ada dalam diri kita. Lalu kita mohon kepada Allah, wa'tini khairam minha, dan berikanlah aku ya Allah sesuatu yang lebih baik darinya. Wallahu a'lam. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Izin bertanya, Pak Ustaz. Tafadhol. Ya. Ini keluar dari tema. Ya, begini, Pak Ustaz. Bolehkah angkat akad nikah, mengulang akad nikah pada saat istri sedang hamil, Pak Ustaz? Pada saat? Istri sedang hamil. Istri sedang hamil. Ya. Sebabnya apa kok mengulang akad nikah? Apakah sudah terjadi perceraian? Bukan, Pak Ustaz, itu dulu pernikahannya ada batal gitu, Pak Ustaz. Pernikahannya batal. Nah. Iya. Yang kedua, Pak Ustaz, bagaimana nasab dari anak saya yang kedua dan ketiga, Pak Ustaz? Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Ya, satu lagi, Pak Ustaz, ya. Nah. Apakah harus mengulang akad nikah itu di KUA ataupun hanya di rumah gitu, Ustaz, sama imam di kampung, Pak Ustaz? Baik. Ya, itu saja, Pak. Cukup, Bapak. Nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang perlu kita pahami ya, terkait aturan nikah yang sah. Nikah sah itu ada dua batasan ya. Nikah sah secara syariat, nikah sah secara negara. Nikah sah secara syariat adalah pernikahan yang memenuhi rukun syarat dan kewajiban akad nikah. Sehingga di sini memenuhi sesuai yang diatur dalam fikih nikah. Sesuai yang diatur dalam fikih nikah. Itu nikah sah secara syariat. Sehingga kewajibannya apa? Dipenuhi semua. Rukunnya penuhi semua. Syaratnya penuhi semua. Sah. Sementara nikah sah secara negara itu jika dicatat di KUA. Dicatat di KUA. Sehingga posisi KUA itu sebenarnya lebih kepada masalah administratif. Bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang legal secara negara, lalu diterbitkan surat nikah. Kemudian diberikan kepada masing-masing pasangan. Baik, ini nikah sah. Nah, yang jadi acuan kita untuk bisa disebut sebagai nikah yang sah adalah bagian yang pertama ini. Yaitu nikah yang sah secara syariat. Nah, di antara syarat nikah yang sah secara syariat adalah posisi wanita itu tidak sedang hamil dengan orang lain. Tidak sedang hamil dengan orang lain. Sedangkan bagaimana kalau hamil dari hasilnya sendiri? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Tapi kalau sedang hamil dari hasil dengan orang lain, misalnya seorang wanita zina dengan si A, lalu hamil dia, kemudian dinikahi oleh si B, tidak boleh. Tunggu dulu sampai wanita ini melahirkan. Sudah setelah melahirkan, silahkan nikah dengan si B. Karena begitu melahirkan, maka masa iddahnya atau istibroknya sudah selesai. Setelah istibrok itu berarti pembersihan rahim. Dalam arti di rahim sudah tidak ada anak. Maka dia sudah boleh untuk menikah dengan lelaki yang lain. Terus bagaimana kalau itu sudah terlanjur sementara menghasilkan anak-anak yang lain? Ada kaidah ini ya. Nikah batal secara syar'i. Nikah yang batal secara syar'i, tapi diyakini sah oleh pelakunya, nikahnya batal secara syar'i, tapi diyakini sah oleh pelakunya. Terus gimana ini? Maka nikah seperti ini disebut dengan nikah syubhat. Misalnya, ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pasangan suami istri yang dia itu saudara sepersusuan dan itu kan tidak boleh menikah. Jadi sahabat lelaki ini nikah dengan seorang wanita. Setelah menikah, ya sudah terjadi hubungan badan. Tiba-tiba datang seorang wanita yang sudah tua. Lalu dia menyampaikan begini, kamu dan istrimu dulu saya susui. Berarti kita saudara persusuan. Ya, kamu dan istrimu dulu saya susui. Akhirnya dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya sudah menikah dengan fulanah ini. Tiba-tiba datang orang ini mengatakan, aku dan istriku sudah pernah disusuinya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kaifa waqad qil? Ya gimana lagi kalau emang realitanya kayak gitu? Pengakuan si wanita ini seperti itu. Padahal dia sendirian, nggak pakai bukti. Buktinya dia nggak punya bukti, dia hanya menyatakan kamu dan istrimu dulu saya susui. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat ini untuk berpisah. Lah terus nikah sebelumnya gimana? Itu yang disebut dengan nikah syubhat. Sahabat itu jelas meyakini bahwasanya pernikahannya itu sah, karena dia nggak tahu kalau ternyata wanita ini adalah saudara sepersusuannya. Sehingga dia tidak disebut berzina, ya. Dia tidak berdosa, karena dia tidak tahu. Nah, hasil dari nikah syubhat, ini adalah anak syubhat. Anak syubhat. Sebagaimana nikahnya adalah nikah syubhat, maka hasilnya juga anak syubhat. Anak syubhat itu bagaimana? Dia boleh dinasabkan ke bapaknya, ya. Sebagaimana anak kandung, dia boleh dinasabkan kepada bapaknya. Karena itu, wallahu a'lam, jika sudah terjadi sebagaimana yang Anda lakukan, kami sarankan, ya, kami sarankan, sebaiknya Anda konsultasikan dulu kepada tokoh masyarakat setempat, ya, untuk memberikan apa misalnya, memberikan pengarahan apa yang harus dilakukan. Namun yang kami pahami, sebaiknya ditunggu sampai istri Anda melahirkan, ya. Kemudian setelah itu dilakukan akad nikah ulang. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hasad kepada keberadaan guru Nasoro baru di sekolah saya. Saya ingin sekali tidak ada guru Nasoro di sekolah kami. Bolehkah saya berdoa mohon kepada Allah supaya orang itu dibuat tidak betah di sekolah kami? Apakah saya tetap berdosa dengan hasad saya, Ustadz? Dan saya juga sering berdoa semoga tidak ada murid beragama Nasoro yang mendaftar di sekolah kami. Jazakumullah khairan. Baik. Hasad yang dilarang adalah hasad dengan sesama muslim, dan itu yang bernilai dosa. Wala tahasadu, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, melengos. Ya. Kalau disapa, enggak balas. Dikasih salam, enggak balas. La salam, wala kalam, wala ta'am. Ya. Enggak ada salam, enggak ada kalam, enggak ada bicara, enggak ada makanan. Sehingga menghindar sejauh-jauhnya. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dan itu berlaku bagi sama muslim. Bagaimana dengan non-muslim? Kalau dengan non-muslim, tidak berdosa. Cuman yang jadi pertanyaan, apa manfaatnya? Kalau itu kembali kepada masalah, ya ini untuk kepentingan dakwah, biar dia tidak mempengaruhi kaum muslimin yang lain. Insya Allah tidak masalah, sebagaimana yang dilakukan oleh Musa alaihissalatu wassalam. Yang pernah kita bahas, ya. Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah. Anda yang punya bukunya silakan dibuka halaman 72. Di surat Yunus ayat 88, Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mal'ahu zinata wa amwala fil hayati dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Musa mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pengikutnya zinatan wa amwala. Ya. Berbagai macam perhiasan dan harta kekayaan. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Lalu Musa berdoa kepada Allah agar hartanya itu dibinasakan. Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, binasakanlah harta mereka. Sehingga kalau di sini yang dimaksud, insya Allah tidak masalah. Misalnya, ini ada orang Nasrani. Wah, dia jahat banget misalnya. Karena suka maksa santri siswa muslim atau muslimah untuk meninggalkan atribut agamanya. Kamu gak boleh jilbaban, harus lepas jilbab. Harus meninggalkan atribut agamanya. Di sini adalah tidak boleh menggunakan atribut agama. Ini sikap toleransinya mana? Sikap toleransinya? Orang berhak untuk menjalankan agamanya sampai pun pada posisi atributnya. Termasuk berjilbab itu bagian dari atribut agama. Karena kita diwajibkan, bagi para muslimah diwajibkan untuk berjilbab. Nah kalau seperti ini kemudian kita mohon kepada Allah, semoga dia enggak betah di sini. Semoga segera pergi dari sini, pindah dari sini. Insya Allah tidak masalah. Demikian pula ketika kita berharap semoga tidak ada murid yang Nasrani. Karena bisa mempengaruhi teman-temannya. Tapi kalau Anda bisa mempengaruhi murid yang Nasrani, ya Anda boleh berharap apa, semoga Allah kasih hidayah kepadanya. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Bagaimana hukum asuransi kesehatan atau COVID yang diwajibkan oleh pemerintah Saudi bagi jamaah umroh atau haji? Saya enggak paham dengan ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf pertanyaan di luar tema. Mohon penjelasan, apakah termasuk zakat jika dikeluarkan zakat mal sebelum sampai haul? Misalkan 1 atau 2 bulan sebelumnya. Syukran wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Mengeluarkan zakat sebelum haul, ulama beda pendapat. Jumhur membolehkan. Berdasarkan rukhsah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga Abbas pernah mengeluarkan zakat sebelum haul. Namun ulama sepakat syaratnya harus sudah nisab. Kalau belum nisab tidak boleh. Ya. Sehingga kalau misalnya kita buat kurva gitu ya, atau grafik zakat seperti ini, ya. Lalu angka nisabnya di sini. Senilai sekarang kurang lebih 80 juta. Dan Anda punya tabungan senilai 130 juta di sini ya. Ini tabungan Anda. 130. Lalu naik terus kan tabungan itu? Naik. Naik melebihi dari 130. Naik terus. Kemudian seharusnya zakat Anda di sini. Seharusnya. Di titik ini misalnya di bulan. Di bulan Muharram. Di bulan Muharram Anda zakat. Tapi sebelum sampai bulan Muharram, di bulan Ramadan, Anda ingin bayar zakat. Di bulan Ramadan, Anda bayar zakat. Boleh nggak Anda zakat di sini? Padahal seharusnya di sini. Jawabannya menurut pendapat jumhur, boleh. Sehingga harta Anda selalu berada di atas nisab, tapi Anda sudah keluarkan zakatnya sebelum genap satu haul. Ya, sehingga misalnya di sini juga titik Muharram, ini titik Muharram ya. Ini rentang 1 tahun sampai di sini. Tapi belum 1 tahun Anda sudah bayarkan zakat di bulan Ramadan. Berarti baru 8 bulan. Insyaallah sah menurut pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya kalau bekerja di pialang saham, boleh atau halal atau tidak? Bekerja di pialang saham, kami sarankan sebaiknya Anda pindah saja. Karena fatwa yang disampaikan oleh jumhur ulama kontemporer, seperti yang diterbitkan oleh Majma' Fiqih Islami, baik di bawah Oki maupun yang di bawah Robitoh, termasuk juga fatwanya Lajnah Daimah. Mengingat keberadaan perusahaan go public yang menjual saham itu tidak ada yang bersih dari transaksi riba, maka sebaiknya kita tidak terlibat di situ. Wallahu a'lam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, bagaimana ya Ustaznya nasib orang yang meninggal itu masih dimusuhi sama orang lain? Nasib apa, Bu? Nasib orang yang sudah meninggal, tapi dia itu masih dimusuhin sama orang lain. Nah, gini Ustaz, saya pernah punya tetangga gitu, antara si A dan si B. kebetulan rumah beliau ini apa berhadapan itu kan. Nah, si A itu meninggal, si B itu sampai tidak melayat gitu. Saking apa ya, saking bencinya gitu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz ya, nasib mayit yang seperti itu gitu. Baik. Itu Ustaz ya. Jazakallah khair atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak permusuhan yang ada di dunia ini dan tidak selesai sampai mati. Terus nanti gimana? Ya lanjut di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan mengadili. Ya. Karena Allah kumpulkan semuanya. Kemudian Allah akan mengadili. Wallahu yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan menjadi hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Sehingga yang seharusnya kita hati-hati adalah jangan sampai masalah di dunia ini ke bawah sampai akhirat. Jangan sampai masalah di dunia itu dibawa sampai akhirat. Ada perkataan yang disampaikan oleh Zubair Ibn Awam radhiyallahu anhu. Ya. Saya lupa di bagian mana. Seingat saya ada di buku ini. Jadi terkait nasib orang yang bermusuhan di dunia dan belum selesai sampai akhirat. Zubair tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah permusuhan yang kami lakukan ketika di dunia itu akan berlanjut ketika kita menghadap Allah? Jawab Nabi SAW, na'am. Sampai pun hal terkecil nanti akan Allah kembalikan. Semua akan diadili oleh Allah. Lalu apa komentar Zubair? Wah kalau begitu betapa melelahkannya ketika itu. Karena yang namanya permusuhan itu kan gak nyaman. Apalagi tadi ya, berhadapan-hadapan. Saya yakin, itu orang ketika keluar rumah pasti gak tenang. Keluar rumah nanti sebelum keluar, ya, ngingok jendela dulu. Ya. Tetangganya ada gak di depan? Oh ada, dia gak jadi keluar. Kenapa? Ada tetangganya di depan. Ngingok jendela, oh tetangganya lagi kosong gak ada. Dia baru keluar. Yang satu juga seperti itu. Dan bisa jadi ketika sama-sama berpapasan, gak saling nyapa, grundel dalam hatinya. Itu orang kalau punya permusuhan. Dan nanti akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang zalim, maka dia akan mendapatkan akibat buruknya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, bi sazad al-udwanu alal ibad. Sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah permusuhan antar sesama hamba. Bi'sazad al-udwanu alal ibad. Sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah permusuhan antar sesama hamba. Makanya hindari yang namanya sengketa sebisa mungkin. Sehingga kita hidup dalam kondisi gak punya sengketa ketika mati. Mungkin saat namanya orang hidup pasti ada sengketa ya. Tapi ketika mati, semua sengketa itu selesai. Sehingga kita menjadi orang yang nol kedzaliman. Enggak ada kedzaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain dan masih nyangkut sampai sekarang. Nol kedzaliman. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat, ada enggak di antara kalian yang pernah saya pukul dan dia belum balas? Lalu ada sahabat yang angkat tangan, pernah. Ya, Nabi SAW bersilahkan, silahkan, sekarang silahkan kau balas. Beliau SAW juga pernah diminta oleh para sahabat yang lain untuk menurunkan harga. Karena terjadi harga yang melambung. Kemudian Nabi SAW gak mau. Dan beliau mengatakan, ya, wa inni la arju an alqallaha. Dan saya berharap ketika saya bertemu Allah Ta'ala, walam yakun fi ahadikum yutalibuni fi madlamatin min damin wala malin. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan gak ada satupun di antara kalian yang menuntutku disebabkan karena harta maupun karena darah. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu gak mau. Karena khawatir nanti kalau saya turunkan harga, para pedagang itu marah dia. saya kulaknya 1 dinar, kok ini diturunkan jadi 1/2 dinar. Akhirnya mereka rugi. Tapi ini kan keputusan Nabi SAW. Kalian tidak bisa menghindar. Sehingga mereka pun marah. Maka Nabi SAW takut. Jangan-jangan para pedagang ini nanti menuntutnya di akhirat. Anda bisa bayangkan ya. Kebijakan pemerintah yang salah. Yang sampai merugikan sebagian pihak. Ya. Padahal pihak ini tidak sengaja merugikan masyarakat. Bukan karena apa? Bukan karena menimbun barang, bukan karena yang. Tapi intinya cuma masalah kebijakan yang keliru. Maka rakyat yang mendapatkan dampak buruk dari kebijakan itu berhak untuk menuntut pemerintahnya di akhirat. Nabi SAW ketakutan dengan kejadian itu, sehingga beliau nggak mau. Saya nggak mau untuk menurunkan harga, karena nanti tengkulak ini akan atau pedagang ini akan nuntut di akhirat. Dan itu terjadi karena posisi krisis. Ya, Allah Subhanahu wa Taala yang menetapkan harga. Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki para hamba. Wa huwal musa'ir, dan dialah yang menetapkan harga. Nah, karena itu jadikan ini prinsip. Jangan sampai saya mati dalam kondisi masih meninggalkan permusuhan dengan orang lain. Yang belum selesai ketika di dunia. Karena nanti permusuhan itu akan dibawa sampai akhirat. Dan ingat pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bi'sazad al-udwanu 'alal 'ibad. Sebaik-baik bekal, seburuk-buruk bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan sesama hamba. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, bismillah. Izin bertanya. Yang pertama berkaitan maaf. Apakah disebut tidak qanaah ia maksud plus pemberian suami sehingga membuat usaha sendiri dan untuk memberikan keluarga istri. Yang kedua berkat bagaimana pikir bahwa kitalah yang lebih nikmat yang diminta orang lain. Apakah sikap maksud menggugat jazakumullah? Nah, wajazakumullah khairan. Baik. Saya sedikit meraba dari pertanyaan Anda karena tadi putus-putus ya. Apakah dikatakan istri tidak qanaah ketika dia bekerja untuk bisa memberikan nafkah bagi keluarganya? Ya. Maksudnya adalah bagi orang tuanya, saudara-saudaranya. Baik. Hukum asalnya wanita itu tidak bekerja. Karena dia tidak punya kewajiban, saya ulang. Hukum asalnya wanita tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Baik anaknya, kemudian orang tuanya, saudaranya maupun yang lainnya. Kenapa? Karena wanita itu dinafkahi, bukan mencari nafkah. Sehingga siapa yang seharusnya memberikan nafkah bagi orang tuanya, bagi saudaranya, jawabannya adalah anak yang lelaki, bukan anak perempuan. Makanya kalau misalnya Anda punya saudara laki-laki, dan saudara laki-laki itu bekerja, dia yang berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya. Lalu kalau misalnya istri tetap bekerja bagaimana? Jika sampai ini mengganggu hubungan dia dengan suaminya, ya jelas nggak boleh. Makanya jika memang harus seperti itu, karena misalnya ya, dia atau tidak ada saudara lelaki. Atau dia anak perempuan satu-satunya, anak tunggal, perempuan. Sementara orang tuanya nggak mampu. Dan suaminya diminta untuk memberi sebagian bagi mertuanya, suaminya nggak mau. Maka dia bisa minta izin kepada suami, boleh nggak saya bekerja, biar nanti bisa bantu orang tua saya yang nggak mampu. Kalau suaminya mengizinkan, walhamdulillah. Namun dengan tetap batasan-batasan syariah harus dijaga dengan baik ya. Sehingga Anda bekerja di dalam rumah, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang terlarang secara agama, insya Allah tidak masalah. Namun dengan ketentuan bahwa Anda mendapatkan izin dari suami dalam hal ini. Wallahu a'lam. Sehingga andai pun Anda itu di posisi sebagai orang yang, atau suami Anda adalah orang kaya, sehingga Anda terhitung sebagai orang kaya juga karena mengikuti suami. Tapi orang tua enggak mampu. Maka Anda tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua karena Anda tidak punya kemampuan. Kecuali jika suami mengizinkan untuk memberikan sebagian dari harta yang diberikan oleh suami kepada Anda. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah benar jika sedekah walaupun tidak atau kurang ikhlas tetap bernilai pahala? Saya terkadang merasa melakukan sedekah yang tidak 100% murni dari hati. Masih ada faktor lain, misal tidak enak kalau tidak ikut nyumbang atau karena hal lain. Sedekah kalau tidak ikhlas 100% apakah bisa diterima? Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan termasuk bagian yang baik adalah suasana hati yang baik ketika beramal. Sehingga kalau sedekahnya tidak ikhlas, ya jelas sebagaimana nasib amal yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kecuali mereka agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Baik. Nah, sekarang kalau sebenarnya ikhlas cuman enggak 100%. Ya sesuai itu pula nilai pahalanya. Semoga diterima oleh Allah. Namun ada faktor yang lain misalnya ya. Ini kalau saya enggak ikut nyumbang enggak enak. Nah, jika faktor itu dominan, dalam arti andai kan tidak ada faktor itu, Anda nggak bakalan nyumbang. Berarti ya memang betul-betul bukan untuk mencari pahala dari Allah. Namun jika itu tujuannya dalam rangka untuk ta'liful qulub, misalnya Anda tinggal di sebuah kampung, sementara Anda belum termasuk orang yang dikenal di kampung itu. Lalu Anda ingin melakukan ta'liful qulub. Kemudian Anda bersedekah kepada fakir miskin. Ya. Meskipun niatnya dalam rangka untuk ta'liful qulub, dalam rangka untuk pendekatan, biar mereka mau untuk menerima dakwah yang Anda sampaikan. Insya Allah ada nilai pahala yang lebih bahkan. Karena yang Anda lakukan tidak hanya sedekah biasa, tapi sedekah dalam rangka mendukung dakwah. Dan itu akan ada nilai pahala tambahan. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Nah. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.